Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, ada kesempatan untuk kita bermajelis, saling nasihat-menasihati dalam perkara-perkara yang baik, saling menasihati dalam kesabaran. Dan yang seperti ini, marilah kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan untuk kita bertemu dengan saudara kita, bermajlis dengan ahlul khair, orang-orang yang baik, yang memiliki cita-cita yang sama, menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk di antara sebesar-besar nikmat, saya ulangi, adalah diberikannya seseorang teman yang baik yang saling mengingatkan dalam perkara-perkara kebaikan. Ikhwati rahimani rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan bersama-sama membahas sebuah permasalahan yang insyaallah taala bermanfaat mudah-mudahan untuk saya pribadi dan antum semuanya, terkait dengan tarbiyah, ya, pendidikan anak-anak, tarbiyatul aulad. Pembahasan ini pembahasan yang terus berulang, namun insyaallah dengan mengulang-ulang pembahasan ini, seorang akan semakin merasa pentingnya pembahasan tarbiyah ini dan semakin bersemangat untuk dia berusaha melakukan tarbiyah. Hal pertama yang ingin saya sampaikan, mengingatkan bahwasanya tarbiyatul aulad, pendidikan anak, ya, mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang saleh, adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, min a'zamil qurubat wa min a'zamil ibadat, termasuk seagung-agung perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana ditunjukkan dalam adillah, dalam dalil-dalil yang sangat banyak, minal kitab was sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tarbiyatul aulad adalah termasuk sebesar-besar amalan. Tarbiyatul aulad adalah amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Naam, tarbiyatul aulad termasuk amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Sesuatu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, ya, tidak diragukan itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para nabi yang lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahilah aku anak-anak yang saleh. Doa ini tentunya ya, sebagaimana doa-doa yang lain, permohonan kepada Allah diiringi dengan usaha, sabab. Kita berdoa kepada Allah minta untuk memiliki istri yang soleh, tentu ada usaha yang dilakukan, bukan semata-mata berdoa saja, ada usaha. Ya. Memilih istri, kemudian menempuh cara yang baik syar'i, mendatangi aulia, wali-walinya, melamarnya, mengkhitbahnya. Ya. Demikian pula ketika seorang meminta kepada Allah, para nabi meminta kepada Allah anak-anak yang saleh, Rabbi habli minas salihin, artinya meminta kepada Allah dan dengan menempuh sebab-sebabnya. Dan sebab untuk anak itu menjadi anak yang saleh diantaranya adalah dengan mada tarbiyah, dan itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha terus mendidik anak-anaknya. Sampai di saat beliau alaihi salatu wassalam ya, membangun Ka'bah, beliau ajak putranya untuk juga ikut membangun Ka'bah bersama dengan beliau. Ini termasuk bentuk tarbiyah, menyertakan anak di dalam amalan soleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah. Apakah beliau sendiri? Tidak. Wa Ismail, dan juga dengan Ismail. Dididik oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk bentuk perhatian orang tua, menyertakan anak di dalam amalan soleh. Ya. Barangkali seorang bapak ingin memberikan sedekah kepada seseorang di pinggir jalan. Dia kasihkan uangnya kepada anaknya, kasihkan kepada fulan. Nah, ini termasuk bentuk pendidikan. Ya. Berbuat baik kepada orang, naam, yang memberikan bapaknya, tapi anaknya diajak untuk bersama di dalam berbuat baik ini. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Ka'bah dan mengajak Ismail alaihissalatu wassalam bersama beliau membangun Ka'bah. Nasihat demi nasihat disampaikan oleh para nabi dan rasul sampai di saat menjelang wafatnya. Wasiat disampaikan, nasihat disampaikan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam di saat wafatnya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika datang saat kematian Ya'qub alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada anak-anaknya, setelah bapak meninggal, siapa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah sesudahku? Wal khulasah, kesimpulannya adalah para nabi, para rasul adalah orang-orang yang terus melakukan tarbiyah kepada anak-anaknya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun demikian. Walaupun keadaan anaknya selama hidupnya tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima al-iman, di saat-saat menjelang kematian anaknya, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berada di atas perahu, memanggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah engkau bersama dengan aku di perahu ini." Yakni masuk Islamlah engkau, berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla di saat-saat menjelang kematiannya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, ya, menunjukkan bahwasanya tarbiyatul aulad, pendidikan anak, adalah amalan yang besar, min a'zamil qurbat. Sehingga jangan ragu-ragu bagi mudarrisin, mudarrisat, dan bagi anak-anak kita, atau bagi antum semuanya, kita semuanya aulia, ketika kita sudah melangkah untuk melakukan upaya tarbiyatul aulad, ketahuilah bahwasanya ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah amalan para nabi dan rasul. Sanian yang kedua, ya, mimma yadullu ala anna tarbiyatul aulad min a'zamil qurbat wa min a'zamil ibadat, anna tarbiyatul aulad minad da'wah ila Allah. Tarbiyatul aulad termasuk bentuk dakwah ila Allah. Tentu di dalam tarbiyatul aulad ada al-amru bil ma'ruf, ada nahyu anil munkar. Ya, di dalam tarbiyah aulad mesti ada al-amru bil ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa nahyu anil munkar, mengajak kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan," dan siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapa yang lebih baik daripada orang yang da'a ilallah, orang yang berbicara, mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti agamanya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini yang dilakukan dalam tarbiyah. Siapa yang lebih baik dari mereka yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dia beramal soleh? Jawabannya tidak ada. Yakni ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah, min a'zamil qurbat, termasuk sebesar-besar apa? Qurbat. Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan semua dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dakwah masuk di dalam pembahasan keutamaan mada? Tarbiyatul aulad. Keutamaan dakwah banyak. Seperti misalnya, seorang yang mengajak kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala dia sendiri dan pahala orang yang apa? Mengikutinya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam agama ini, mengajarkan kebaikan, da'a ila al-huda, mengajak manusia untuk mengikuti hidayah, mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang mengikutinya. Seorang guru, seorang mudarris, seorang bapak, seorang ibu, seorang abi, seorang umi, mengajarkan anaknya berwudu, ada misal, contoh, mengajari anak kita berwudu, sebagaimana wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengajarkan ilmu tentunya sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Mengajarkan ilmu wudu kepada anak. Bagaimana wudu yang baik. Ya. Mungkin di antara mudarrisin, di antara para guru, tidak ada ilmu yang dia miliki secara sempurna kecuali hanya wudu saja. Ya. Saya bacaan Qur'annya kurang bagus, sehingga saya tidak bisa ngajar anak-anak baca Al-Qur'an. Tapi saya bisa wudu dengan bagus. Dan saya bisa membimbing anak dengan baik, dengan contoh, dengan ucapan, dibimbing, sabar. Ya. Ayo nak wudu. Ya. Prakteknya seperti ini, dicontoh, diberi contoh, kemudian dipersilakan sang anak untuk wudu, diperhatikan satu persatu. Sehingga sang anak bisa berwudu. Kita tidak bisa membayangkan betapa banyak dan betapa besar pahala yang akan diperoleh oleh seorang mudarris, seorang guru ini yang mendidik sang anak untuk bisa berwudu seperti wudunya Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man tawaddaa mithla wudhu'i hadza, man tawaddaa mithla wudhu'i hadza, tsumma yaqul, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannatus samaniyah." Barang siapa, kata Nabi alaihissalatu wassalam, berwudu seperti wudhu'ku ini, kemudian dia membaca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali pahalanya akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8, sebab masuknya seorang dalam surga. Belum lagi pahala yang diperoleh dengan wudu, dosa-dosa yang dihapus dengan sebab wudu. Ini sang mudarris, sang pengajar ini mendapatkan itu semuanya. Ya. Ibadah wudhu yang diajarkan kepada sang anak ini dipakai sehari semalam 5 kali. Paling tidak. Ya. Berapa dia akan memakainya selama 1 tahun? Lalu berapa dia akan memakainya seumur hidup dia? Pahala terus mengalir kepada sang mudarris. Intinya semua keutamaan dakwah ilallah ya masuk di dalam at-tarbiyah atau keutamaan tarbiyatul aulad. Dan yang ketiga sebagai penutup ya, pembahasan yang pertama ini ya, bahwasanya tarbiyatul aulad min a'zamil qurubat, termasuk sebesar-besar amalan kebaikan, karena dengan tarbiyatul aulad ini Anda sebagai seorang bapak, Anda sebagai seorang ibu, Anda sebagai seorang mudarris sedang mempersiapkan sebuah generasi untuk menegakkan kalimat Allah, menyiapkan generasi untuk menyebarkan Islam, menyebarkan generasi atau menyiapkan generasi untuk membela al-Islam haqqan yang benar. Ya. Di tengah-tengah manusia mempersiapkan anak-anaknya untuk memiliki dunia. Ya, Pak, kebanyakan orang tua seperti itu, mempersiapkan harta untuk anaknya. Nanti kalau bapak mati, fulan jadi direktur ya, perusahaan bapak yang di sana. Nanti kalau bapak mati, ini nanti diserai yang sebelah sana. Anaknya 5 mempersiapkan 5 pom bensin. Ya. Kalau bukan kelas pom bensin ya paling tidak ya apa namanya? Angkruk itu pinggir jalan ya kan. Ya, dunia ya, yang sedang dipersiapkan. Adapun di dalam tarbiyatul aulad, seorang muslim mempersiapkan generasi untuk berjuang. Allah menjaga Al-Quran, Allah menjaga sunnah, Allah menjaga Islam. Ya, jelas Allah menjaga, pasti dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang akan menjaga Al-Qur'an dan yang bersama dengan Al-Qur'an, yaitu hadis. Islam akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Namun ada sebab. Sebabnya yaitu apa? Dengan adanya para ulama yang menjaga, dengan adanya para thullabul ilmi, para penuntut ilmu yang mempelajari Al-Qur'an was sunnah kemudian menyebarkannya di tengah manusia. Ini yang sedang antum lakukan. Apalagi kalau kita melihat kondisi dunia secara umum saat ini dan negeri ini secara khusus. Suatu hal yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan seandainya kita meninggalkan generasi yang lemah. Betapa banyak anak-anak muda yang sudah terbawa kepada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan merusak. Menyesatkan akhlaknya, menyesatkan amaliah-amaliah, semuanya. Dunianya rusak, ya. Kemudian juga akhlaknya rusak, ibadahnya rusak, rusak semuanya. Dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. wabillahi taufiq. Sampai disebutkan, diberitakan ya, ya, ya, bahwasanya di antara makanan-makanan yang dijual atau permen-permen yang dijual itu mengandung apa namanya? Ya, sesuatu yang membahayakan. Sampai sudah tingkat seperti itu. Ya. Dipermudah hal-hal yang kira-kira bisa membuat anak-anak rusak. Ya. Dipermudah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini juga di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya tarbiyatul aulad, pendidikan anak, termasuk a'zamul qurbat. Wallahu taala alamu bissawab. Kalau saya dan Anda ya punya tanaman ya, mesti kepingin tanaman yang kuat dan juga memiliki kualitas yang bagus ya, varietas yang bagus ya. Penanam padi ya demikian ya, cari varietas yang ulung, tahan wereng, tahan angin, tahan tikus, nah, tahan apa lagi, nah, ya. Semua yang tahan-tahan itu dicari, nah, ya. Cari yang paling bagus. Dan tidak ingin memiliki tanaman-tanaman yang lemah. Ini tanaman. Adapun aulad, anak-anak ini lebih dari itu. Walhamdulillahirrabbilalamin, ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang punya perhatian di dalam pendidikan anak-anaknya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwati rahimani rahimakumullah, ini masalah yang pertama. Jazakallahu khairan. Ya. Kita masuk pada masalah yang kedua, muhim, penting juga. Setelah kita mengetahui bahwasanya tarbiyatul aulad termasuk bentuk ibadah ilallah, maka kita harus selalu berpikir bagaimana agar ibadah itu diterima oleh Allah dan memberikan keberkahan. Tidak hanya sekedar kita lakukan, tapi kita berpikir bagaimana agar ibadah kita membuahkan hasil. Ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Saya tahu kalau sholat adalah ibadah. Saya tahu kalau puasa adalah ibadah. Tentunya kita berpikir berikutnya, bukan hanya sekedar sing penting lakoni sholat, sing penting lakoni poso, masalah ketompo apa ora urusan mengko. Tidak. Seharusnya, dan memang ini kewajiban saya dan panjenengan semuanya, ketika kita melakukan sebuah ibadah, kita berpikir bagaimana agar ibadah itu diterima oleh Allah. Bagaimana agar ibadah itu ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan berupa tarbiyah, pendidikan anak ini menjadi pendidikan yang menghasilkan buah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya sebuah ibadah termasuk tarbiyatul aulad itu akan mendapatkan kebaikan, akan diberkahi oleh Allah dan membuahkan hasil yang besar jika terpenuhi padanya dua buah syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi jalla wa azz. Ikhlas kepada Allah di dalam melakukan ibadah ini. Keikhlasan dari semua pihak. Anda sebagai orang tua ikhlas. Betul-betul punya harapan yang besar kepada Allah. Saya titipkan anak saya ini untuk belajar Al-Quranul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Saya titipkan anak ini kepada mudarrisun yang terpercaya, yang mereka mengerti Al-Quran wa sunnah. Ikhlas lillahi azza wa jal. Sudah. Bukan karena apa-apa. Bukan karena ndak enak. Oh, kabeh nang pondok, kabeh nyong ora si priwe. Masukan pondok. Nah. Padahal ininya ndak. Ya, padahal tidak. Ya. Ya. Baik. Ya. Dari mudharris juga demikian. Ya. Harapan besar kepada Allah. Ikhlas di dalam dia mendidik anak-anaknya. Demikian pula ketika anak itu pulang ke rumahnya. Dididik. Ikhlas lillahi azza wa jal. Karena yang punya tugas mendidik itu semuanya. Wal asal pada asal adalah orang tua. Ya. Dan panjenengan meletakkan anak di ma'had itu adalah sebagai salah satu ya, langkah yang Anda lakukan. Tetapi tetap Anda punya tanggung jawab yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Untuk mendidik anak-anak dengan ikhlas. Mudarrisun juga demikian, para guru. Ustadzat, asatidah. Masuk ke masjid, di hadapan anak-anak didiknya, mengajarkan ilmu. Mukhlishan lillah Azza wa Jal. Ikhlas karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Bukan karena dunia yang hendak dicari atau wanita yang hendak dia nikahi. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Adapun siapa yang melakukan hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena dunia yang hendak dia cari atau karena wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, tidak ada nilainya hijrahnya itu. Tidak ada pahala di sisi Allah, tidak memberikan buah. Sehingga syarat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Keikhlasan dari sang bapak, al-aba, keikhlasan dari ibu-ibunya, al-ummahat, termasuk keikhlasan dari anak-anak yang sedang kita didik. Tumbuhkan keikhlasan pada mereka. Ini tugas orang tua sekaligus asatidah. Untuk senantiasa mengingatkan anak-anaknya, anak didiknya untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kamu datang ke ma'had ini, kamu menghafalkan Al-Quran, kamu menghafalkan sunnah, perbaiki niatnya. Keikhlasan dari semua pihak. Maka para ulama mengatakan tentang tolabul ilmi, saya tidak tahu ada amalan yang lebih baik daripada tolabul ilmi liman akhlasa niyatahu. Bagi orang yang mengikhlaskan niatnya. Ini syarat yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Adapun syarat yang kedua, agar ibadah tarbiyah ini diterima oleh Allah Azza wa Jal dan juga memberikan buah yang baik, tarbiyah yang kita lakukan hendaknya mencocoki sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mutaba'atul rasul. Mengikuti Rasul di dalam cara mendidik. Ini perlu kita ingatkan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, karena ya di tengah-tengah pendidikan yang dilakukan oleh kaum muslimin kita dapatkan metode-metode yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Cara-cara yang muhdatsah. Cara-cara yang muhdatsah. Al-bid'ah. Yang ini semuanya diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh kami, tidak ada dasarnya dari Alkitab was sunnah, ya, fahuwa raddun, maka amalan itu raddun, tertolak. Tertolak. Ya. Wabillahi taufiq. Sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi semua pihak, baik mudarrisin atau mudarrisat, termasuk juga orang tua, untuk saling bantu, membantu, menilai, melihat. Apakah pendidikan yang sedang kita lakukan ini menyelisihi Alkitab wa sunnah atau tidak? Apakah upaya-upaya yang sedang kita lakukan ini menempuh metode yang benar sesuai dengan metode Nabi alaihi salatu wasallam atau justru menyelisihi. Ya. Dan di sini juga dituntut adanya ittisal, hubungan yang kontinu dengan para ulama ahlul ilm untuk mengerti apa yang sedang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh misalnya sesuatu yang ini merupakan bentuk yang dilarang. Ada sebagian metode di dalam menghafalkan Al-Quran agar hafalannya itu mutqin. Ya, sudah hafal satu surat misalnya. Ya, kemudian dihafalkan dari bawah ke atas. Nah, dibalik cara membacanya dari bawah ke atas. Nah, kalau sudah bisa dari bawah ke atas berarti sudah hafal sekali. Ya. Ada yang seperti itu. Dibalik cara menghafalkannya. Dihafalkan dari ayat yang pertama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu, Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim, Waladdallin. Selesai ini hafal, dibaca dari belakang. Ayat yang ketujuh, ayat yang keenam, ayat yang kelima, ayat keempat, enam. Menurut dia metode yang akan menjadikan anak itu betul-betul kuat, akan mengerti ayat ini, surat ini adalah ini, tahu. Tapi apakah metode yang seperti ini dibenarkan? Tidak boleh yang seperti ini, ikhwati rahiman rahimakumullah, tidak boleh. Ini contoh sebagian metode yang dipakai oleh sebagian orang, sebagian lembaga barangkali, yang jelas menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Taib. Anak-anak di sebuah mahad jenuh. Kemudian agar anak ini tidak jenuh, diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan. Ternyata hiburan itu menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Mengarah kepada kemaksiatan, mengarah kepada kebid'ahan. Ini juga akan menjadikan kegagalan dan kerusakan di dalam apa? Tarbiyah. Ya. Sampun ngantuk dereng niki. Dereng nggih. Saya juga agak ngantuk ini soalnya. Jadi saya bengok-bengok ini mengusir ngantuk. Ya. Mengusir ngantuk. Nah. Baik. Sehingga sekali lagi merupakan hal yang sangat penting untuk kita terus mengoreksi. Alhamdulillah ada asatidzah. Ya. Yang insya Allah juga memiliki ittisal dengan para masyayikh untuk menanyakan. Dan saya pribadi mungkin juga memberikan usul saran kepada pengurus ma'had. Setiap ada permasalahan ditulis, dikumpulkan. Ya. Sehingga ketika ada masyayikh yang datang ke negeri ini, walhamdulillah kita selalu mengadakan hubungan dengan masyayikh, kita tanyakan apakah yang seperti ini boleh. Ya. Sehingga ketika datang waktu masyayikh, mungkin datang ke Indonesia dan seterusnya, ada sudah pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan yang kita tanyakan. Kalau cara menghafal Quran seperti ini, boleh atau tidak? Hiburan yang seperti ini, boleh atau tidak? Dan yang seterusnya. Tayyib. Dan pada kesempatan ini, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa penyimpangan-penyimpangan di dalam tarbiyah. Agar bisa menjadi bekal bagi saya pribadi dan bagi orang tua seluruhnya di dalam kita mendidik anak. Ini bukan untuk mudarrisin saja, bukan untuk orang tua saja. Semua kita punya tanggung jawab untuk mengerti. Ya. Di antara penyimpangan yang dilakukan oleh manusia di dalam mendidik anak-anaknya, dan ini tentu saja menyelisihi hadiyun Nabi alaihi salatu wasalam, adalah mendidik anak-anak mereka dengan syiddah. Dengan syiddah, keras, kasar. Iya. Dan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam mendidik anak-anak beliau, mendidik anak-anak kaum muslimin, dan mendidik manusia, bahkan di dalam beliau menyampaikan ilmu, mendidik umat beliau, beliau mendidik dengan kelembutan. Ar-rifq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lanfadhu min hawlik." Fabima rahmatin, dan karena rahmat dari Allah, dari Rabbmu, engkau menjadi orang yang lembut kepada manusia. Ini pujian Allah kepada nabinya. Karena engkau mendapatkan rahmat dari Rabbmu, engkau menjadi orang yang lembut kepada manusia. Yakni kepada semuanya, kepada anak-anak beliau, kepada istri beliau, kepada masyarakat beliau. Seandainya engkau wahai nabi orang yang keras, kasar, kaku hatinya, niscaya manusia akan lari darimu. Akan lari manusia dari engkau. Maka dari ayat ini bisa diambil suatu faedah bahwasanya termasuk hadiyun nabi, termasuk petunjuk nabi alaihi salatu wasalam di dalam tarbiyah adalah mendidik anak-anak dengan mata, dengan rifq, dengan kelembutan. Bukan dengan syiddah. Kekerasan adalah bentuk penyelisihan. Apakah kekerasan dalam lisan? Keras bisa dalam lisan. Atau kekerasan dengan tangan. Atau kekerasan dengan sikap kita. Dengan lisan seperti celaan, cercaan, ya, laknat. Ada kesalahan anak, langsung dilaknat. Ya. Dengan kasar. Ya. Baik. Dari kaki satu sampai kaki seribu keluar. Ya. Ya. Nah, kaki seribu ada, ya kan? Ya. Kaki satu apa? Ayam putus kakinya satu. Ya. Ya. Ah, kaki satu. Ya, ya. Dari kaki satu sampai kaki seribu keluar. Nah. Bahkan laknat. Ya. Wallahi, ada seorang sahabat, dan sahabat tidak maksum, ada di antara mereka yang terjatuh kepada kemaksiatan, tetapi mereka bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya, dan mereka memiliki amalan yang besar yang menutupi kesalahan mereka. Datang seorang dibawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam karena minum khamr. Dicambuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ditegakkan had. Dan kalau sudah ditegakkan had, hukuman di akhirat sudah tidak ada. Beberapa waktu kemudian dia didatangkan lagi juga minum khamr kasusnya. Dicambuk lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Pulang. Sampai ketiga kalinya. Dicambuk lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada di antara yang hadir ketika itu tidak tahan. Ini orang kok setiap kali datang ke sini dicambuk. Gara-garanya adalah apa? Minum khamr. Maka terucap satu kalimat. La'anakallah. Semoga Allah melaknat engkau, betapa seringnya kamu dibawa ke sini gara-gara minum khamr. Nabi alaihi salatu wasallam melarang. La tal'anhu, jangan kamu laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, karena sungguh dia adalah orang yang mencintai Allah dan rasulnya. Iya. Lihat bagaimana kelembutan Nabi di dalam mendidik. Ini orang tua, yakni sudah dewasa. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Apakah tidak lebih mereka butuh kepada apa? Rifq. Kelembutan. Datang seorang badui masuk ke dalam masjid. Kencing di salah satu sudut masjid Nabawi. Di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Ketika itu para sahabat ada di antara mereka yang berdiri, sudah berteriak, ingin menariknya, ingin mengambil orang ini. Mencegah dia untuk kencing. Padahal sudah mau duduk, sudah. Tinggal kencing saja. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'uhu, la tuzrimuh, biarkan dia kencing. La tuzrimuh, jangan diganggu, jangan ditarik, biarkan dia sampai selesai. Bukannya Rasul membiarkan kemungkaran, tidak. Justru Rasul sedang mengingkari kemungkaran. Yang pertama adalah ketika ada cara-cara yang syiddah, yang tidak pas di dalam memberikan apa? nasihat dan membahayakan di dalam dakwah. Dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wasallam, da'uhu, jangan. Biarkan dia. Ini kemungkaran pertama yang Rasulullah apa? Ingkari. Kemungkaran yang kedua adalah ketika orang ini telah selesai kencing, masjid kena najis, berarti mungkar di sini. Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil air untuk ditumpahkan di tempat itu. Bersih dari najis. Kemungkaran yang kedua dihilangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, orang ini, badui ini juga melakukan kemungkaran, tidak dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Selesai kencing dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diberi nasihat dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Masjid ini bukan untuk yang seperti ini. Bukan untuk kencing, bukan untuk buang hajat. Tetapi untuk zikir, untuk baca Al-Quran, untuk. Dan ternyata nasihat Nabi ini masuk ke dalam hati badui ini. Ini orang tua. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Wallahi ikhwan, saya pribadi ya mungkin menyesali dengan beberapa sifat-sifat sikap kekerasan yang kita perlakukan kepada anak kita sendiri. Dan mungkin juga anak-anak orang lain. Dan kita sampaikan di sini sebagai upaya untuk kita juga bertaubat dari apa yang kita lakukan. Dan juga semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Anak kita nangis, tahu-tahu saking gak sabarnya pukul dia. Anak 3 tahun, anak 2 tahun. Nangisnya mereka karena lapar. Bukan karena tidak manut. Bukan karena mereka tidak taat kepada orang tua. Bukan karena mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan. Anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan sebab dia Nasrani. Orang tuanya lah yang menjadikan dia sebab Majusi. Bukan karena penyimpangan yang ada pada mereka, tapi karena lapar. Dipukul, dibentak, dikasari. Kasar bisa dalam bentuk lisan, kasar bisa dalam bentuk apa? Perbuatan, atau kasar dalam bentuk apa? Sikap. Tangannya sih ngelus-elus. Lesane sih namanya. Tidak ada ucapan, tapi matane namanya. Mendelik, ya kan. Suaranya macan namanya. Jadi ini kelihatan sekali namanya. Takut anak itu. Ya, kalau setiap hari disuguhi dengan pemandangan yang seperti ini, melihat bapaknya seperti macan, lari kepada ibunya seperti singa. Terus bagaimana yang seperti ini? Ya. Seperti hidup di hutan ya, di rumah itu namanya. Ya. Baik. Yang seperti ini tentunya tidak baik. Maka asyiddah fitarbiyah, ya, keras, kasar, kaku dalam pendidikan bukan sesuatu yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini butuh pembahasan tentunya. Ya. Kalau sedang membahas masalah hukuman-hukuman, ya, ini perlu pembahasan panjang di karangan mudarrisin dan perlu ditanyakan kepada para ulama. Ya. Yang kedua, ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah, di antara perkara yang merupakan bentuk penyelisihan syariat juga di dalam pendidikan adalah mendidik anak dengan memanjakan mereka secara berlebihan. Jadi lawan dari yang pertama ini. Kalau yang pertama keras, kasar, kaku, kamu harus ini, kamu harus bisa hafal dalam satu hari 3 lembar, dan dipaksa. Keras, kasar, kaku. Tidak mampu untuk menerimanya. Tetapi yang kedua ini sebaliknya. Ya. Dimanja luar biasa. Apa-apa tidak boleh. Ya. Karena saking sayangnya. Ya. Ya. Apa-apa tidak boleh. Nah, ya. Anaknya apa namanya ingin berlatih lari dengan temannya. Jangan nak, jangan lari-lari. Ya. Nggak usah latihan lari, duduk saja. Ya. Demand banget. Ya. Lagi mengambil air minum untuk orang tuanya. Nggak usah, kamu duduk saja. Kamu adalah raja. Ya. Orang tuamu ini. Nah, ya. Sudah kamu duduk saja. Nah, ya. Luar biasa temannya. Ya. Imannya. Ya. Ya. Tidak dilatih untuk dia bisa berbuat sesuatu yang nanti ketika dewasanya dia bisa berbuat. Dilatih untuk dia memiliki tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dilatih untuk dia memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Ya. Wabillahi taufik. Saking imannya, yakni bukan iman yang anu, iman yang tidak terpuji, yakni kebablasan. Ya. Makan dengan tangan kiri dibiarkan. Ini yang sering ya terucap pada sebagian manusia, bagian orang tua. Kersane wong lare. Lumrahe bocah. Nah. Wabillahi taufik. Makan dengan tangan kiri, jangan pakai tangan kiri nak, pakai tangan kanan. Tidak usah lah, biarkan saja dia senang dengan dunianya. Kersane lah, wong lari. Lah kita sebagai orang untuk menasihati anaknya, malah orang tuanya sendiri seperti itu. Kersane wong lari. Ya, toib. Kencing di sembarang tempat, ada yang seperti itu kan? Ya. Kita ayo pak ke belakang, jangan di sini, najis ini namanya. Kersane wong lari namanya. Selalu seperti itu. Ya. Sampai di saat-saat umur dia melakukan sholat yang sudah seharusnya orang tua memerintahkan dia sholat, walaupun belum wajib bagi anak, yaitu umur 7 tahun. Ya. Orang tua tidak mau memerintahkan anaknya untuk sholat, kasihan, kasihan dia masih tidur. Kasihan dia sedang bermain di luar. Kasihan dia sedang senang dengan teman-temannya. Umur 7 tahun sudah seharusnya bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Begitu masuk 7 tahun, orang tua wajib untuk memerintahkan anak-anaknya sholat. Harus wajib bagi saya dan panjenengan semuanya. Masuk 7 tahun, perintahkan sholat. Subuh bangunkan untuk sholat. Dengan lembut tentunya. Ya. Baik. Ada kelembutan, tetapi juga tidak kemudian apa? Dibiarkan tidur terus. Nah. Ya. Zuhur demikian lagi main dan seterusnya. Panggil, nak sudah azan, ayo pulang sholat. Ya. Ya. Asar juga demikian, maghrib juga demikian, nah, isya juga demikian. Asar sampai sore kalau tidak kelihatan, cari anak untuk melakukan sholat. Jangan kebalik. Ayam jagonya tidak pulang dicari ke sana sini, iya kan? Iya. Subhanallah namanya. Jago ini nang diura ketok namanya. Sampai tetangga ditanya satu-satu, pak, wonten jago kesasar mboten? Iya. Kesana juga jago kesasar, wonten mboten? Niko lo jago sing niki. Ya. Begitu anaknya belum pulang sampai sore namanya. Tidak ada ceritanya, pak, wonten anak sing kesasar teng mriki? Tidak namanya. Biasa saja, ini kan namanya sudah berlebihan di dalam memberikan apa ya, kasih sayang, ini terlalu dimanja, tidak. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk kita mengajar anak-anak kita ya berkuda, memanah, berenang, keterampilan-keterampilan yang mungkin akan dia mengambil manfaat, bukan sesuatu yang membahayakan. Termasuk juga bentuk dimanjakan yang berlebih adalah membiarkan mereka ya memiliki alat-alat dan media-media yang merusak. Ya. Tidak benar orang yang mengatakan enggak apa-apa anak-anak memegang HP Android, yang penting di apa namanya? Awasi. Lah seberapa bisa Anda mengawasi anak Anda? Bisa Anda mengawasi 24 jam? Bisa atau tidak? 24 jam loh. Ya. Seperti malaikat di kanan dan kiri kita. Ya, tidak bisa. Ya. Ketika anak sudah mengenal dunia itu. Ya. Kemudian kita mengatakan, tidak apa-apa, toh anak saya, Masya Allah, baik, nurut. Ya kan? Dan saya selalu awasi. Apa Anda bisa mengawasi 24 jam? Ya. Ya. Ada saatnya Anda tidur. Ada saatnya Anda bekerja. Ada saatnya Anda sakit. Ada saatnya Anda mendapatkan tamu. Ya. Orang tua kerja sejak pagi jam 7 sampai jam 11 misalnya. Itu kerjaan dia. Kapan dia menjaga anaknya? Baik. Ya. Jadi ini termasuk bentuk memanjakan yang tercela. Dua hal ini bertentangan. Yang satu syiddah, kemudian yang kedua apa? Nah, dimanjakan yang sangat. Ya. Sehingga nanti ketika anak dewasa tidak bisa apa-apa. Ya. Ya. Tidak bisa berbuat. Tidak bisa menghadapi sekian banyak problema dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak memiliki keahlian. Kecuali hanya menggerakkan jempol dan apa namanya. Namanya. Ya. Ini aja namanya. Namanya. Ya. Ini tidak berfungsi untuk mencangkul, tidak berfungsi untuk namanya. Mungkin ajari anak-anak ya untuk melihat ya, sekali-kali mungkin orang tuanya ya, ketika mereka jenuh ajak mereka labas nah. Mungkin kita memiliki tanaman di pot-pot ayo kita tanam nah, nah. Sambil diajari akidah ya. Nah ini kamu lihat biji ya kita tanam ya. Kita masukkan dulu nah. Ternyata tumbuh siapa yang menumbuhkan Allah nah. Ya. Terus nah. Dia ngerti dia dapat ilmu yang banyak ilmu akidah dia mendapatkan tentang siapa yang menumbuhkan, siapa yang menjaga. Allah Azza wa Jal. Juga mendapatkan ilmu tentang tawakal. Tawakal itu diiringi dengan usaha. Dan menyerahkan urusan semuanya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Dia juga bisa mengerti sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk hidupnya nanti. Kalau saya ingin apa namanya usaha mendapatkan sebagian rezeki. Ya ini di antara usahanya menanam apa namanya. Oh begitu toh caranya. Begitu toh caranya. Ya. Ternyata ketika tumbuh ada ular, apa ulat. Nah, ini ulat ini hama namanya. Nah, ini kalau dibiarkan makan habis nih. Nah, seperti itu seharusnya namanya. Ya. Tidak kemudian anak sedang bermain tanah lagi nanam apa namanya? Ya. Kacang. Jangan nak, jangan, jangan. Itu tanah tempatnya cacing, tempatnya kotoran. Sini dicuci nah. Kamu duduk saja. Kamu adalah raja. Nah terus kapan anak itu akan bisa belajar? Nah. Ini hanya sekedar contoh, ikhwah. Rahimani rahimakumullah. Wal akhir. Yang terakhir barangkali. Di antara perkara yang juga penting untuk diingatkan kepada seluruh hadirin dan saya pribadi. Nah, di antara bentuk penyimpangan di dalam tarbiyatul aulad adalah tidak adil. Tidak adilnya seorang bapak di dalam dia mendidik anak-anaknya. Tidak adil. Ya. Adapun yang dianjurkan oleh Nabi dan ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-adlu fit tarbiyah. Adil di dalam tarbiyah. Saya punya anak 2, 3 ya, atau lebih. Kewajiban sebagai orang tua adalah adil. Fulan anak pertama diberikan baju baru ya. Kasih si fulan yang lain baju baru, baju baru, baju baru. Atau kalau memang terbatas ya, difahamkan semuanya. Ya, karena ini sedang butuh, sudah rusak. Bapak belikan baju fulan ya. Semuanya sudah paham, bisa berakal. Besok nanti kalau ada rezeki lagi gantian fulan ya. Gantian fulan, gantian fulan. Faham anak itu, bapaknya adil. Ketika akan memberikan hadiah, nah, dikasih ballpoint, kasih ballpoint, ballpoint, ballpoint, adil. Ya. Ketika yang ini dicium, mbok ya, oh, sing liane ya dia apa, dicium, nah, ya, ya, ya, ya, jangan malah, ih, masya Allah, anak bapak yang tersayang, saya cium 10 kali. Kamu, nanti dulu, namanya. Lah, terus anak-anak ya, bapak kok seperti ini. Ya, yeah. Ya. Yeah. Tapi kalau adil hatta dalam masalah ini mencium, ikhwan, ya, yeah. Ya. Yeah. Yeah. Di satu sisi bentuk kasih sayang dan ini bentuk rifq, bentuk rifq. Ya. Yeah. Ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mencium, ya, yeah, cucu beliau atau, almin beliau mencium anak kecil, ada seorang sahabat yang terheran melihat Rasul mencium. Ya Rasulullah, Anda mencium anak. Saya ya Rasulullah 10 anak saya belum pernah saya cium. belum pernah mencium 10 anak. Kalau kita tidak kuat ya kan, nanti orang sun anak iki piye namanya kan. Ya. 10 anak tidak pernah dicium, seandainya selisihnya 1 tahun saja, 10 tahun tidak pernah mencium anak. Bisa kaku dan keras hati kita. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Termasuk dalam mencium anak kita. Memberikan perhatian juga demikian. Di dalam memberikan hukuman pun jangan pilih kasih. Ya. Mesti kalau ini yang salah dimuarai habis-habisan. Ya. Kalau ini yang salah enggak apa-apa. Sampai ada istilah anak apa? Anak apa? Anak emas. Ya. Ada istilah anak emas, ada istilah pilih kasih. Bahkan subhanallah, penyimpangan yang seperti ini akibatnya sangat banyak. Kita lihat beberapa akibat buruk. Akibat yang pertama, anak-anak akan belajar ketidakadilan dari siapa? Orang tuanya. Yang kedua, akan muncul kebencian kepada orang tuanya. Yang ketiga, akan muncul kebencian baina al-ikhwah. Di antara saudara-saudara satu dengan yang lain muncul kebencian. Bahkan kebencian itu bisa jadi dibawa sampai besarnya. Bapak mbiyen kalau terucap yang seperti ini bukan suatu yang tidak ada contohnya. Ya. Terucap. Bapak tidak adil. Dulu yang diberi selalu fulan-fulan, saya tidak. Ya. Ketika suatu saat datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta Nabi menjadi saksi, ya Rasulullah, engkau akan aku jadikan saksi di dalam pemberian yang akan saya berikan kepada anakku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, makna hadis, apakah engkau memberikan hadiah atau pemberian ini kepada semua anakmu? Kata dia, tidak ya Rasulullah, hanya satu saja yang saya beri. Kata Nabi, tidak. Cari selain aku untuk menjadi saksi. Saya tidak mau menjadi saksi dalam pemberian yang tidak adil ini. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqullah wa'dilu baina abnaikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah kalian. Berbuat adillah pada anak-anak kalian. Ini bagian dari takwa kepada Allah. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'dilu. Dan adillah. Ya, di dalam kalian berbuat baik. Mendidik anak-anak kalian. Ya. Baik. Ini tiga di antara penyimpangan yang terjadi dalam tarbiyah sekaligus juga menjelaskan tentang bagaimana hadiyu petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Barangkali kita coba untuk menilai diri kita masing-masing. Ya. Jangan-jangan kita telah terjatuh pada penyimpangan yang pertama. Atau boleh jadi kita terjatuh pada penyimpangan yang kedua. Atau bisa jadi kita terjatuh pada penyimpangan yang ketiga dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya kebaikan dan taufik untuk melakukan ibadah yang agung ini, tarbiyatul aulad, sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi assalatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, dan sekali lagi mari kita berta'awun, ya. Kita saling bantu-membantu, saling ingat-mengingatkan untuk sebuah perjuangan yang sangat mahal, perjuangan yang sangat besar, perjuangan yang sangat-sangat bernilai, ya, untuk kebaikan anak-anak kita, umat ini dan negeri ini. Mendidik anak-anak kita di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salafun as-salih. Dan apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassalawatullahi wassalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.